الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد استغفر الله لكن بعد استغفر الله Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita setelah ba'da maghrib ini, setelah kurang lebih 3 hari. Saya dan juga sebagian ikhwah berangkat untuk menghadiri pelajaran ataupun daurah yang diadakan di Mahad Tahfidzul Quran Al-Amin di Parepare yang dibina oleh ahuna Al-Ustaz Ishaq dengan juga iparnya beliau Al-Ustaz Abdullah Hafizahumullahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekokohan kepada mereka berdua di atas sunnah, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga Syekh kita Syekh Abdullah Diriani Hafizahullahu Ta'ala atas kebaikan yang mereka telah berikan kepada kita berupa ilmu dari Syekh dan juga fasilitas tempat bahkan konsumsi yang disiapkan di pondok tersebut selama berlangsung pelajaran. Adapun saya tinggalkan dini hari jam 2 dini hari malam Jumat itu naik motor, dan alhamdulillah tiba di Pindrang jam 9 pagi sehingga masih sempat khutbah, kemudian ta'alim ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, juga subuhnya, kemudian juga jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 11 ke Parepare karena ta'alimnya beliau hari Sabtu dimulai ba'da zuhur. Dan yang dibahas adalah kitab yang berkaitan tentang sifatul wudu, pembahasan tentang apa? Berkaitan tentang masalah-masalah wudu. Dan alhamdulillah selesai kitab itu. Kemudian waktu jam 10 alhamdulillah mulai ta'lim kemarin lagi. Paginya saya tidak hadir karena saya ke Pindrang kembali menginap. Kemudian jam 10 baru mulai lagi sampai zuhur. Kemudian ba'da zuhur lanjut, bahkan ba'da asar masih tetap lanjut. Kemudian ba'da maghrib pembahasan tentang masalah penyelenggaraan jenazah, dan belum tuntas saya tinggalkan tadi pagi. Saya lihat tadi ada pengumumannya lanjut ba'da zuhur tadi sambil, dan insyaallah beliau berjanji kepada kita, insyaallah beliau akan datang untuk berkunjung ziarah ke masjid kita ini insyaallah. Nah, saya temu juga dan beliau menjanjikan apa mau datang insyaallah kalau selesai urusan pisah beliau di Parepare, perpanjangan pisah beliau. Dan alhamdulillah secara umum bahwa kita dinasihati sebagaimana yang kita sudah dengar ataupun didengarkan sebagai ikhwah. Banyak yang bertanya tentang hukum menutup masjid masa pandemi, tapi boleh tidak jawab. Boleh mengatakan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita selamat semua dan masjid sudah terbuka dan hendaknya kembali seperti semula. Seperti itu ringkasan apa ucapan beliau. Dan alhamdulillah semoga Allah memberikan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan nasihat tersebut. Tuh yahwan, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Tsalatsah dengan syarahnya. Bacaan kita yang terakhir dari kitab ini itu beliau membahas tentang ala lahul khalqu wal amru. Beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Wal amru, kata beliau, amruhu subhanahu wa ta'ala huwa kalamuhu. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah hak mencipta. Wal amru, dan juga hak amr, memerintah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalamuhu, adalah kalamnya Allah, ucapannya. Wahuwa kalamu subhanahu wa ta'ala al-kauni wa syari. Nah, jadi kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kauni, kata beliau, ada yang syari. Al-amru ay amruhu kalamuhu. Dan ini ayat ini dijadikan oleh para ulama membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, karena di sini Allah jelas membedakan antara khalq dengan amr. Ya, Allah membedakan antara pencipta, maksudnya apa menciptakan, itu dengan apa memerintah. Nah, beliau menjelaskan wal amru amruhu subhanahu wa ta'ala huwa kalam. Ini firman-Nya, ucapannya Allah, baik yang kauni ataupun yang syar'i. Kemudian boleh jelaskan amrul kauni, apa yang dimaksud dengan amrul kauni? Alladhi ya'muru bihil makhluqati fatuti'uhu wa tastajibu lahu. Amrul kauni itu apa yang Allah perintahkan kepada para makhluk. Ya, secara umum sehingga makhluk itu pun mengikutinya, tunduk. Baik dia senang ataupun tidak senang. Nah, seperti Allah mengatakan kepada bumi, faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Datanglah, ai kalian berdua, tau'an aw karha. Baik senang ataupun tidak senang, terpaksa. Semuanya tunduk. Artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada alam ini, maka alam itu pun apa tuh segera tunduk. Allah katakan kepada hujan agar hujan turun, hujan segera turun. Kalau Allah katakan ya bumi ini bergoncang, gempa, maka bumi itu pasti akan apa? Mentaatinya. Ini perintah Allah yang kau ini namanya. Nah, artinya tidak ada satupun ini kecuali apa? Semuanya tunduk diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Kalamuhu al-kauni, kata beliau. Adapun kalamnya Allah yang syar'i, itu apa? Wahyu yang Allah wahyukan. Fahuwa wahyuhu al-munazzal alladhi ya'mur bihi ibadahu. Wahyu yang Allah turunkan, yang pada wahyu itu Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ya, seperti Allah memerintahkan mereka untuk sholat, ya, untuk berzakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ini perintah Allah melalui apa? Kalamnya yang syar'i, wahyu. Bisa dibedakan ya antara kalamnya Allah yang kauni, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan, memerintahkan kepada alam ini sehingga terjadi. Ya, itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan hujan sehingga hujan turun. Allah yang memerintahkan angin sehingga angin itu bertiup. Itu perintah Allah yang kauni namanya. Kalamul kauni. Perintahnya Allah, ucapannya Allah secara kauni. Sehingga alam itu apa? Ia melakukan apa yang Allah inginkan. Adapun kalamnya Allah yang syar'i, maksudnya apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala war-rabb huwal ma'budu. Rabb huwal ma'bud. Rabb artinya apa? Huwal ma'bud. Ialah yang diibadahi. Yang diibadahi. Ar-Rabb artinya Rabb, al-ma'bud yang disembah. Bahasa kita Tuhan. Ya. Naam. والدليل قوله تعالى دليل جلال فرمان الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي orang-orang وهي sekalian manusia اعبدوا ربكم sembahlah رب kalian أي sembahlah sembahan kalian yang berhak untuk disembah. Sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur seluruh alam. Ya. Alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha yang telah menjadikan untuk kalian arda al-ardha bumi ini firasha sebagai hamparan firash firash itu biasanya artinya apa permadani tikar ya tikar itu sifatnya bagaimana luas terhampar maka demikian bumi ya Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Sebagaimana yang kita saksikan lihat langsung ya. Buminya apa? Hampa. Hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Dan bumi, apa langit sebagai binaa'a, sebagai penopangnya. Bangunannya yang menopang. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Yang telah menurunkan dari atas langit air. Ini semua yang apa? Nah, yang Allah buat. Yang menunjukkan bahwa dia yang berhak untuk kita sembah. Allah yang menciptakan langit, bumi. Ya, kemudian Allah yang menurunkan air. Yang kalian sembah itu. Apa yang mereka telah buat? Apa yang mereka bisa atur? Tidak ada. Nah. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم kemudian dengan adanya air tadi air hujan tadi Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan buah-buahan ya, dengan adanya tanaman-tanaman di muka bumi adanya air sehingga tanaman-tanaman itu berbuah nah kalau tidak ada air ya kering lihat tanamannya orang sawahnya orang tidak ada air mati nah fa akhraja bihi minas thamarat dengan sebab air yang Allah turunkan dari atas tadi Allah mengeluarkan buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki untuk kalian maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada maka janganlah kalian sekali-sekali menjadikan buat Allah bagi Allah andada tandingan-tandingan sekutu-sekutu yang kalian sembah-sembah juga, padahal dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan buatkan untuk Allah satu tandingan, sekutu yang kalian sembah juga, sama dengan kalian menyembah Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kalian tahu pencipta alam ini hanyalah Allah, yang mengatur hanyalah Allah, yang menguasainya hanyalah Allah, yang menurunkan hujan yang memberikan hanyalah Allah. Nah, kalian juga mengetahui bahwa apa yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung, kuburan, pohon, batu, ya, semuanya mah tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa membuat sesuatu, tidak bisa mengatur, bahkan bisa kita atur. Batu letakkan di sana, letakkan di sini, ya. Nah, tidak bisa buat apa-apa. Patung juga begitu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala asy-syari hafizahullahu ta'ala qawluhu war-rabbu wal-ma'bud. Rabb itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi, ay huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah. Yang namanya Rabb, ar-Rabb itu huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Wa amma ghairuhu fala yastahiqqu al-ibadah. Adapun selainnya, maka itu tidak berhak untuk diibadahi. Li'annahu laysa rabba, karena dia bukan Rabb. Ya, dia bukan Rabb. Dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, selain dari Allah. Hadza wajhu kalam asy-syekh rahimahullah biqauli war-rabbu wal-ma'bud ay huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah. Ar-rabbu wal-ma'bud ay maksudnya, tauyihnya, arahannya, pensyarah, maksudnya ar-rabbu wal-ma'bud ay maksudnya yang diinginkan beliau adalah wasanya dialah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Thumma aidha la yakfi anna al-insana yuqirru bir-rububiyyah. Kemudian juga bahwa itu belum cukup bagi manusia, bagi seseorang yuqirru bir-rububiyyah, hanya menetapkan, mengakui kerububian saja. Belum cukup kalau dia baru menetapkan ada pencipta, pengatur alam ini. Belum cukup. Bal la budda an yuqirra bil-'ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Mesti dia harus menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, kalau hanya mengakui, menetapkan bahwa Allah pencipta alam ini, Allah yang memberikan rezeki, tapi ibadahnya ternyata dia buka, dia palingkan kepada selain dari si pemberi rezeki, Zat yang Maha pemberi rezeki, dia palingkan kepada selainnya, maka itu tidak cukup. Nah, bal la budda yuqirra bil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala wa yaf'aluha, dan dia melakukannya mukhlishan lahu subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keikhlasan. Famadama aqarra bihi aqarra annahu ar-rabb, selama orang tersebut menetapkan bahwasanya Allah adalah Rabb, fa innahu yalzamuhu an yuqirra annahu al-ma'bud, maka mengharuskan dia untuk menetapkan bahwa dia adalah Allah yang berhak untuk diibadahi. Artinya, kalau dia mengaku Allah adalah Rabb, pencipta pengatur alam ini, maka konsekuensinya apa? Bahwa dia juga harus meyakini dan membuktikan bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi. Naam. Wa anna ghairahu la yastahiqqu syai' min al-ibadah. Bahwasanya selain dari Allah, dia tidak punya hak sedikit pun untuk mendapatkan ibadah. Wa dalilu ala anna al-ibadata khassatun bir-rabb. Dalilnya bahwasanya ibadah ini khusus bagi Rabb, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang dengannya kalian bisa tempati hidup, cari maisha, ya, cari penghidupan. Nah, bumi. Wassama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qauluhu ya ayuhan nas. Kemudian beliau menjelaskan ayat ini, firman Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian nas, sekalian manusia. Hadza nida'un min Allah li jami'in nasi al-mu'minina wal kuffari. Li jami'in nasi al-mu'minina wal kuffari. Ini adalah nida', seruan, panggilan min Allah, dari Allah, li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Al-mu'minina, badal dari an-nasi. An-nasi dijar, al-mu'minina badal, dijar pula. Tanda jarnya apa? Ha, amrullah. Ini kena belajar. Ha. Apa tanda jarnya al-mu'minin? Li jami'i, jami'i, li huruf jar, jami'i majrur. Jami'i mudhaf, an-nasi mudhaf ilai. Al-mu'minina, apa i'rabnya al-mu'minin? Dijar ya. Karena an-nasi dijar, al-mu'minina badal dari an-nas. An-nas mu'minina, apa tanda jarnya? Apa tanda jarnya? Al-mu'minin. Mana yang belajar nahu kalau malam? Belajar nahu ikhwan. Abu Nabila, siapa Allah, Turiwan, yang lainnya. Belajar semua nahu ini. Kita tidak belajar nahu, tidak berkembang ilmu kalau tidak belajar nahu. Betul. Kalau kita tidak belajar nahu, ya mendengar, jadi pendengar terus. Pendengar alhamdulillah baik. Ya, tapi kita harus, suatu sahabat kita juga harus bisa mengajar. Naam. Al-mu'minin. Apa tanda jarnya ini? Amrullah. Belum ya? Apa Sophia? Apa Sophia juga yang tidak pernah belajar nahu namanya? Belajar nahu, belajar nahu. Naam. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa bisa ya? Dia muzakkar salim. Hasanta. Masya Allah. Di jami'in nasi al-mu'minina wal-kuffari. Nah. Karena dia matub dari mu'minin. Ini adalah nida, seruan dari Allah di jami'in nasi kepada seluruh manusia. Siapa manusia itu? Al-mu'minina wal-kuffar. Baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Lianna Allah dzakara fi hadhihi surati, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ini, itu surah Al-Baqarah, inqisaman nas ila thalathati aqsam, tentang pembagian manusia, bahwa manusia itu ada tiga bagian, tiga jenis. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mereka itu beriman terhadap perkara gaib. Perkara gaib itu ya bukan cuma masalah jin saja. Karena sebagian orang itu, kalau kita bicara alam gaib, ya, taunya apa? Jin tok. Ya, masalah gaib banyak. Masalah fitnah kubur, adab kubur, itu masalah gaib. Ya, belum ada pernah kita lihat ini yang disiksa di alam kubur. Kecuali yang bohong-bohongan itu yang di sinetron. Naam. Jadi yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, segala yang Allah kabarkan, dikabarkan oleh Rasulnya tentang perkara-perkara yang gaib, yang belum terjadi, ya ataupun yang belum kita pernah lihat, itu gaib bagi kita. Naam. Bukan hanya percaya adanya jin. Ya itu juga adanya jin. Alam gaib. Malaikat juga alam gaib. Kita juga percaya ada aja malah malaikat. Bahkan keimanan tentang malaikat ini lebih kita harus tingkatkan, ya, daripada keimanan terhadap jin. Keimanan terhadap apa adanya malaikat ini. Wah, ada malaikat yang mencatat, ya, apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin apa illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah tiada yang diucapkan kecuali di, ada pemalaikat yang sentiasa apa? Mengawasi dan mencatat. Nah, baik. Jadi di bagian yang pertama, al-mu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman itu percaya, dia imani, ya, perkara gaib, adanya neraka, adanya surga, al-jannah wan nar, perkara gaib semua. Wa yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka beriman terhadap hari akhirat. Wa wasafahum bi annahum humul muflihun. Dan Allah mensifati mereka, ya, sifatnya, ciri-cirinya, ya. Fi qawlihi ta'ala ulaika 'ala hudam mir rabbihim. Baik, bi annahum humul muflihun, ya, bahwasanya mereka adalah orang yang beruntung. Ini orang yang beriman terhadap perkara gaib, beriman terhadap hari akhirat, Allah mensifati mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Fi qawlihi ulaika 'ala hudam mir rabbihim. Mereka itu orang-orang yang beriman tadi. Ya, yang meyakini perkara-perkara gaib, meyakini adanya hari akhirat. Ya ulaika, mereka itu ala hudam mir rabbihim, di atas hidayah dari sisi Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Al muflihun. Ya. Ja'alanallahu iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian masuk dalam golongan ini. Al-qismu tsani, kemudian pembagian manusia yang kedua. Al-kuffaru alladzina azharul kufra wal 'inad. Kuffar alladzina azharul kufra, yang menampakkan kekufuran mereka, wal 'inada, dan pembangkangan mereka. Inada, orang-orang kafir yang terang-terangan apa? Melakukan kekufuran. Terang-terang membangkang tidak mau masuk Islam. Terang-terangan membangkang tidak mau percaya terhadap Al-Qur'an. Terang-terangan membangkang tidak mau beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kafir. Ya. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang setelah ayat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian pada ayat yang keenam Allah mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a anzartahum am lam tunzirhum, engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya. 6. Orang-orang kafir yang terang-terangan melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Al-qismu tsalitsu, jenis manusia yang ketiga, al-munafiquna, orang-orang munafik, alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin, tidak bersama dengan orang-orang kafir, ya, secara terang-terangan. Walaisu ma'al mu'minin, tidak pula bersama dengan orang-orang yang beriman, walaupun zahirnya orang-orang munafik i'tiqadi itu apa? Orang-orang munafik menampakkan bahwa dia apa? Muslim. Artinya dia bergaul dengan orang kaum muslimin, menampakkan. Nah. Jadi al-munafiquna alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin. Orang-orang munafik yang tidak bersama dengan golongan orang-orang kafir, tidak pula bersama dengan orang-orang yang beriman. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. La ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi mudzabdzabin, dia tidak jelas keadaannya. guncang. Tidak ke sana, tidak ke situ. Nam la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak bersama orang kafir, tidak juga apa? bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini orang apa? Orang kebingungan. Nam. Fahum mu'minuna bidh-dhahir, mereka zahirnya beriman secara zahir. Lakinnahum kuffarun fil batin, tetapi kuffar, mereka itu orang-orang kafir. Fil batini, di dalam hati mereka kufur. Wa haula'i syarrun minal kuffaril mujahirin bi kufrihim, dan mereka ini orang-orang munafik ini yang Allah katakan mudzabbina la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ke sana, tidak ke situ, tidak juga gabung dengan orang-orang Nasara umpamanya, atau orang Hindu kata ronda, tidak juga apa bersama dengan kelompok kaum muslimin. Walaupun nah, orang-orang munafik i'tiqad ini secara zahir ya dia gabung dalam komunitas kaum muslimin, tapi sebenarnya apa menyimpan kebencian, kedengkian terhadap Islam. Syekh mengatakan wa haula'i syarrun minal kuffar al mujahirin, mereka ini lebih jelek dari orang-orang kafir al mujahirin, orang-orang kafir yang terang-terangan. Kalau yang terang-terangan kan kita sudah tahu itu, kita sudah bisa hindari, jelas dia. Nah ini orang munafik, ya, orang-orang kokap ini apa? Orang bilang, orang kita bilang musuh dalam selimut, orang bilang ya. Karena dia menampakkan keislamannya. Dia bersama dengan komunitas kaum muslimin. Nah, tapi membahayakan. Jadi syarrun minal kuffar wa haula'i syarrun minal kuffar. Mereka jelek, lebih jelek daripada orang kafir. Al mujahirina, artinya mujahirin yang terang-terangan bi kufrihim, menampakkan kekafiran mereka. Walihada unzila fihim bid'u asyarata ayatan. Oleh karena itu diturunkan, Allah menurunkan tentang mereka ini, tentang orang munafik, bid'u asyara, lebih dari 10 ayat berkaitan tentang apa? Kurang lebih dari 10 ayat ini Allah menurunkan apa? Tentang orang-orang munafik. Bainama anzala fil mu'minina ayatin qalila, ya, wa fil kuffari ayatain. Nah, adapun ayat yang berkaitan dengan orang yang beriman ayatin qalila, hanya beberapa ayat. Wa fil kuffar ayatain, dan tentang orang kafir hanya 2 ayat. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafiqun, fabada'a dzikruhum min qawli, maka Allah memulai penyebutan mereka dari firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman. Nah, dia katakan kami juga beriman. Dari surah Al-Baqarah ila qawlihi yakadul barqu yakhthafu absarahum. Dari ayat 8 sampai ayat 20 ini boleh sebutkan di sini. Itu apa kata beliau? Itu semua terkait dengan apa? Orang-orang munafik. Naam. Artinya saking bahayanya sehingga Allah menyebutkan lebih banyak tentang mereka, lebih banyak tentang sifat-sifat mereka yang jelek. Naam. Wa hadza kullu fil munafiqina, dan ini seluruhnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik ini yang kata beliau tadi lebih dari 10 ayat pada surah ini. Kenapa lebih banyak? Li syiddati khatarihim wa qubhi fi'lihim, karena sangat bahayanya mereka. Wa qubhi fi'lihim, dan jeleknya perbuatan mereka. Walamma dzakara hadzit tayy, sebelum kita lanjut, Asy-Syaikh menyebutkan tadi dalam penjelasannya bahwasanya manusia terbagi menjadi 3 bagian. Nah, Habib, yang pertama, kelompok yang pertama, orang-orang alladzina amanu, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ya. yang sifat mereka yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna bil yaumil akhir, ya, yang Allah katakan humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Yang kedua siapa? Al kuffar alladzina adharul kufra wal inad, yang terang-terangan menampakkan kekufuran dan pembangkangan mereka terhadap Islam. Yang ketiga, al munafiqun. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam. Baik. Ayat-ayat yang berkaitan tentang orang-orang munafik, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir. Di surah ini mana yang lebih banyak? Hah? Tentang orang-orang munafik. Naam. Kenapa saya mengatakan tadi, ya, li syiddati khatarihim wa qubhi fi'lihim, karena bahayanya perbuatan mereka dan jeleknya. Walamma dzakara hadhihi al-asnaf ats-tsalatsah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan manusia ini dari orang yang beriman, orang kafir, orang munafikun, qala, maka Allah menutupnya dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dipanggil semuanya. Naam. Fa hadza du'aun li jami'il asnafil mu'minina wal kuffari wal munafiqin. Maka adalah du'aun, nida, panggilan kepada seluruh jenis manusia tadi, baik yang beriman, ya, supaya orang-orang yang beriman tetap mempertahankan keimanan mereka kalau mereka sudah beriman, ya, dipanggil juga, artinya supaya mereka apa? Tetap kok mempertahankan keimanan mereka, karena jangan sampai dia mengatakan kalau dia sudah beriman ngapain lagi diajak ubudu rabbak, bukankah dia sudah menyembah Rabbnya? Dipanggil juga supaya apa? Tetap dia kokoh mempertahankan keimanan mereka, amalan mereka. Naam. Baik. Fa hadza du'aun li jami'il asnafil mu'minin wal kufar wal munafiqin. Ini adalah seruan dari Allah kepada seluruh jenis manusia tadi, baik yang beriman, yang kafir, yang munafik, ya. Qala al ulama'u, berkata para ulama, awwalu nida'in fil mushaf. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ajakan yang paling pertama, nida yang paling pertama dalam Al-Quran, huwa hadza, inilah dia. Tidak ada itu nida, panggilan sebelum ayat ini. Kalau antum buka dari Al-Quran, dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim, sebelum sampai kepada ayat yang 21 ini, tidak antum temukan apa? Panggilan pertama. Maka seruan pertama yang Allah serukan kepada seluruh hamba-hambanya adalah apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Sembah itu yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Itu yang kalian sembah. Jangan sembah yang lain. Sembah yang mengatur urusan kalian. Sembah yang menguasai segala urusan kalian. Jangan yang lain. Naam. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Beliau mengatakan, wah, ini adalah seruan pertama dari Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi nida pertama, panggilan pertama dari Allah apa? Ya ayuhan nas. Naam. Karena semuanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Qawlu u'budu ay fi'lu amrin. U'budu fi'il amr. Naam, fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Karena fi'il amr itu yubna ala ma yujsamu bihi mudari'uhu. Hukumnya fi'il amr itu adalah dibina, tanda binanya sesuai dengan jazamnya pada fi'il mudari'. Karena u'budu ini asalnya ta'buduna, u'budu ay kalian, ya, jemaah u'budu berarti apa? Ta'buduna, antum, kalian ta'buduna. Naam. Ketika ta'buduna dijazam, pemalam ta'budu, ya, lam ta'budu, tanda jazamnya adalah dengan jatuhnya nun, hadfun nun namanya. Maka ketika dijadikan fi'il amr, u'budu, jadilah kita katakan fi'il amr mubniun ala hadfin nun. Naam. Itu sebagian yang mengira seperti itu. Dan lebih mudah untuk dipahami. Baik. Ai ubudu ai fi'lu amrin. Fi'il amr. Dia kata kerja bentuk perintah. Ai akhlisu lahul ibadah. Ubudu ai akhlisu lahul ibadah. Ikhlaskan, murnikan ibadah kalian kepada Rabb kalian itu yang menciptakan kalian. Limadha? Kenapa kita harus murnikan ibadah itu hanya kepadanya? Li'annahu rabbukum. Karena itulah Rabb kalian, Allah yang Rabb kalian, yang menciptakan kalian itu, yang mengatur segala urusan kalian, termasuk hidup, mati, rezeki dan sebagainya, yang menguasai kalian. Li'annahu rabbukum. Wal ibadatu la tasluhu illa lirabbi subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidaklah pantas kecuali untuk Rabb Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ad-dalil ala dhalik. Kemudian Allah menyebutkan dalilnya, bukti, alasan kenapa Rabb itu yang berhak disembah. Alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Yang menciptakan kita ini yang apa? Yang kita sembah. Nah, yang memberikan segala kenikmatannya. Dia yang berhak untuk kita apa? Untuk kita sembah. Kenapa dipalingkan kepada yang lain yang tidak pernah memberi sesuatu, tidak mampu berbuat apa-apa untuk kita? Naam. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala kenikmatan lahir batin itu datangnya semua datangnya dari Allah. Ya, bentuk kita, tubuh kita, segala yang ada pada tubuh kita ini semuanya memang dari Allah Azza. Kenapa kita palingkan kepada ini? Ini kok. Naam. Baik. Wa qawluhu wal ladzina min qablikum ay min al umami kullihim. Yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, ay min al umami kullihim. Itu maksudnya seluruh umat sebelum kita. Mulai dari Adam, Nuh dan para nabi dan rasul setelahnya, semuanya sampai kepada umat yang Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman. Khalaq Allah Subhanahu wa taala al-malaikata wal jinna wa jami'al makhluqat, bahkan seluruhnya umat-umat seluruhnya sebelum kita masuk di dalamnya para malaikat, para jin. Itu apa semuanya, Pak? Ciptaannya Allah. Ya. Naam. Mereka lebih dahulu Allah ciptakan. Al-jinna wal insa wa jami'al makhluqat, dan seluruh makhluk. Wa qawluhu la'allakum tattaqun, ai idza tadabbartum hadza, jika kalian mentadabburi perkara ini. Fal'alla hadza ay yusabbib lakum at-taqwa. Ya, jika kalian mau merenungi ayat ini, bahwa dialah Allah yang menciptakan kalian, juga umat-umat sebelum kalian, dia yang menurunkan hujan, kemudian dengan hujan itu Allah menghasilkan apa? Menumbuhkan tanaman-tanaman, menghasilkan buah-buahan. Nah, jika kalian mau pikirkan itu, ini akan menjadi sebab untuk kalian bertakwa, sehingga ketakwaan yang paling tinggi adalah dengan mentauhidkannya. Idza tadabbartum annahu alladhi khalaqakum wa khalaqal ladzina min qablikum. Jika kalian mentadabburi, mau pikirkan, bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaquna subhanahu wa ta'ala fi ibadati, sehingga kalian pun bertakwa dalam beribadah kepada-Nya. Li'annahu la yaqi min adzabi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mampu untuk melindungi seseorang ya dari azabnya, siksaannya, kecuali dengan taat kepada Allah. La'allakum tattaquna 'adzabi, agar kalian terlindungi dari azabku. Wa tattaquna an-nar, agar kalian terlindungi dari neraka. Li'annahu la yaqikum minha illa 'ibadatu rabbikum, karena tidak ada yang mampu untuk melindungi kalian dari siksaan tersebut kecuali dengan sebab ibadah, peribadatan kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, min tala, menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Tinggal sedikit. Thumma wasala al-istidlala ala rububiyyati wa 'ubudiyyati subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kembali melanjutkan ya, pendalilan, bukti bahwa dialah Allah yang punya hak rububiyah dan punya hak uluhiyah, ya, bahwa dialah betul-betul pencipta pengatur alam ini dan dia pula yang berhak untuk disembah. Nam Allah menyebutkan lagi, ya, alasannya alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia pula lah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian tempati. Naam. Bisata, hamparan. Allahu ja'ala lakumul arda bisata. Bisata. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai bisata, mabsutatan, yang terhampar, yang kalian bisa tempati. Firasha, tafrusunaha, tanamun 'alaiha. Hamparan sehingga kalian bisa apa, tidur di atasnya. Tabnuna 'alaiha, bisa kalian apa, membangun di atasnya. Tazra'una 'ala dhuhuri, kalian bisa menanam di atas permukaannya. Tasiruna 'alaiha fi safarikum, kalian bisa berjalan di atasnya dalam perjalanan kalian. Aina ma turidun, ke manapun kalian mau pergi. Ya subhanallah, dengan berjalan safar bisa kita apa, mengambil ibrah, pelajaran. Jalan, masya Allah, ya, naik motor, naik mobil, ya, yang naik perahu, kapal, yang naik udara juga, semuanya bisa. Yang mengambil ibrah, melihat tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah, ya, yang dengannya mengharuskan kita untuk mempersembahkan ibadahnya kepadanya, bukan kepada yang lain. Fal-ardu firasyun wa mihad. Ya, berarti bumi ini adalah firasy, mihad. Bumi ini adalah hamparan. Bumi ini untuk tempat untuk kita ber, ya, tempat tinggal di bumi ini. Walaupun hanya sesaat. Naam. Wal ardh farashnaha fa ni'mal mahidun li ajli masalihikum. Gunanya apa? Kenapa Allah menjadikan bumi ini sebagai dataran ataupun hamparan yang luas sebagaimana kita saksikan, li ajli masalihikum, untuk kemaslahatan kalian, untuk kebaikan kalian. Tetapi ingat, untuk mewujudkan apa, peribadatan hanya kepada Allah azza wajalla. Wa qawlu was-samaa'a binaa'i fas-samaa'u saqful ardh. Was-samaa', bumi ini adalah binaannya, bangunannya, saqful ardh. Saqf itu apa, ini atap. Jadi ini apa, langit. Ibaratnya apa? Atapnya ini apa? Ini bumi. Langit adalah apa? Atapnya bumi. Ini yang dimaksud dengan was-samaa'a binaa'a, dan langit adalah binaa'a, saqful ard. Atapnya bumi ini. Fa fiha masalihul lil ibad, dan padanya ada kemaslahatan untuk hamba-hamba. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi, kemudian di antara kemaslahatannya bahwa air hujan itu dari atas. Allah turunkan air hujan dari atas. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengannya Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Jadi tetap bagaimanapun bagus itu pengairan sepanjang tahun mengalir, mungkin kalau tidak ada kena hujan mungkin kurang bagus juga. Bagaimana para petani? Gitu ya. Kalau ada kena hujan bagus. Walaupun banyak apa? Banyak air di pengairan. Tapi kalau tidak ada hujan sama sekali, tidak ada kena hujan, kurang. Iya. Nah, itu ma'ruf. Bahkan juga sebagian buah-buahan ini keluar, kalau tidak ada hujan kena juga sedikit, tidak bakalan jadi. Ya. Nah. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Olehnya itu jangan kalian buatkan untuk Allah satu tandingan yang kalian sembah juga. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, mengilmuinya. Naam, wallahu a'lam.